إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah dan taufik untuk bisa berada di atas Islam, di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk bisa meluangkan waktu kita untuk ilmu syar'i, mualliman wa ta'alliman, baik sebagai pengajar ataupun sebagai pembelajar. Maka kita semua harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberikan nikmat-nikmat yang sangat besar ini. Maka wajib bagi kita ketika kita hendak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kita untuk menggunakan apa yang Allah berikan kepada kita dalam ketaatan kepada Allah. Tidak boleh bagi kita untuk ketika kita menyadari bahwa kita telah diberikan seluruh yang kita dapatkan di dunia ini, kemudian kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah di masjid yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, insyaallah kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting, yang telah banyak dilupakan oleh manusia. Kebanyakan manusia lalai melupakan masalah yang sangat penting ini. Mereka terlena dengan kehidupannya, mereka terlena dengan dunianya, mereka perlahan-lahan menjadi budak dunia. Maka wajib bagi kita untuk mengetahui apa saja tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita tidak ikutan terlena, supaya kita tidak ikutan menjadi budak dunia. Wajib bagi kita untuk mempelajarinya, ya, dari hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mendapatkan tuntunan nabawi, tuntunan dari syariat, bagaimana agar kita terhindar dari, ya, fitnah ini. Para jemaah, kalau kita, ya, sebelum kita memulai materi, kalau kita renungkan, ketika di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau diutus mendakwahkan Islam, maka dunia belum dibuka kepada kaum muslimin. Dunia belum diberikan kepada kaum muslimin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kaum muslimin dari para sahabat, orang-orang Arab, Muhajirin dan Ansar, mereka hidup dengan sangat sederhana. Akan tetapi, kesederhanaan mereka itu membuat mereka lebih mudah untuk bisa istiqomah di atas din. Tetapi ketika perlahan dunia dibuka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan ketika dunia mulai diberikan kepada kaum muslimin, maka itulah awal mula fitnah. Dan benarlah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala inna dunya mal'una wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah ta'ala wa ma wala wa 'aliman wa muta'allim. Sesungguhnya dunia itu terlaknat. Apa maksud terlaknat? Maksudnya adalah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika disebutkan oleh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala inna dunya mal'una. Ketika dunia itu terlaknat, siapa yang melaknat? Allah Subhanahu wa taala. Maka hukum asal dari dunia itu adalah terlaknat. Dibenci oleh Allah, Subhanahu wa ta'ala. Wa mal'unun ma fiha, dan semua yang ada di dalamnya di dunia tersebut itu terlaknat, tercela, dari berupa harta kekayaan, berupa ya segala sesuatu yang indah, yang manis, yang hijau di dunia ini, mal'unun ma fiha, disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlaknat seluruhnya, tidak ada perkecualian hukum asalnya, kecuali yang dikecualikan oleh syariat. Jadi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ala innad dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha, disebutkan kata ma ini mencakup seluruh apa yang ada di dunia. Harta kekayaan, kedudukan, jabatan, popularitas. Maka ini semua terlaknat. Illa zikrullah ta'ala wa ma wala. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian membuat beberapa pengecualian. Yang pertama adalah zikrullah ta'ala, mengingat Allah, wa ma wala, dan segala hal yang bisa mengarahkan kepada mengingat Allah. Maka ini adalah sesuatu yang dikecualikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak terlaknat, bahkan terpuji. Mengingat Allah itu bisa bermakna, mencakup makna agama Islam, wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul. Wa laqad ba'athna fi kulli ummati rasula an ya'budullah wa tastanibu at-taghut. Sesungguhnya kami mengutus kepada setiap umat seorang rasul yang seluruhnya membawa pesan ubudullah, beribadahlah kepada Allah, wa tastanibu at-taghut, dan jauhilah taghut, jauhilah kesyirikan. Maka tidak mungkin ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu kemudian Allah membencinya. Apa yang Allah perintahkan itu adalah Allah yang apa yang Allah ridai. Maka mengingat Allah yaitu wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terlaknat. Dikecualikan dari hukum asal dunia. Naam, kita belajar Islam di dunia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh nabi dan rasul sebelumnya adalah manusia-manusia yang hidup di dunia. Tetapi mereka membawa ya zikrullah, membawa sesuatu yang bisa membuat makhluk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu tidak terlaknat. Wa ma walah, dan semua segala hal yang bisa mengarahkan pada zikrullah, seperti amalan ibadah, seperti ilmu, ilmu syar'i, segala hal yang bisa membuat kita mengingat Allah dengan cara yang diridhoi oleh Allah, maka itu adalah tidak terlaknat. Maka oleh karena itu, di antara hal yang disebutkan oleh para ulama, ya, di antara yang termasuk dalam wa ma wala itu adalah seluruh upaya-upaya yang dilakukan oleh seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Seperti misalnya ibadah, seperti misalnya dia membeli kitab ilmu syar'i atau buku agama, itu sesuatu yang tidak terlaknat. Atau sesuatu tersebut adalah perkara dunia, tetapi seseorang tersebut menggunakannya untuk mengingat Allah. Seperti contoh, belajar ilmu bisnis. Ilmu bisnis masalah dunia, hukum asalnya terlaknat. Kedokteran masalah dunia, hukum asalnya terlaknat. Teknik masalah dunia, hukum asalnya terlaknat. Hukum asalnya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika seseorang menggunakannya untuk membela agama Islam, menolong kaum muslimin, menegakkan kalimatullah, maka itu menjadi terpuji. walaupun hukum asalnya tadi terlaknat. Mengapa dia menjadi terpuji? Mengapa dia menjadi sesuatu yang dikecualikan? Karena dia dilakukan dalam rangka untuk mengingat Allah. Ya. Jadi ketika kita misalnya melakukan perkara dunia, sibuk dengan perkara dunia, kita harus mengingat bahwa hendaknya kita ubah niatan melakukan perkara dunia tersebut untuk Islam. Kita bekerja, ketika kita misalnya niatnya awalnya hanya untuk dapat gaji banyak misalnya, atau kedudukan misalnya, maka harus segera kita untuk mengingat bahwa ini tidak boleh, ini terlaknat. Akan tetapi baru menjadi terpuji ketika kita mengiringi dengan niat untuk membantu ya tersebarnya agama Islam, untuk dakwah, maka ini baru terpuji. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pengecualian berikutnya, wa aliman wa muta'alliman. Dan kecuali orang-orang yang mengajarkan ilmu agama, orang alim, orang yang paham ilmu agama, dan orang-orang yang mempelajari ilmu agama, maka mereka tidak terlaknat. Justru mereka terpuji. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk mempelajari ilmu syar'i semampu kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan, ya, tidak menggunakan kalimat perintah secara eksplisit di hadis ini, tetapi beliau mengaitkan antara orang yang mengajarkan ilmu dan mempelajari ilmu dengan, ya, terhindarnya laknat Allah, terhindarnya dari laknat Allah. Maka ini menunjukkan bahwa ini adalah sesuatu yang penting. Para ulama menjelaskan, ketika sebuah dosa dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam hanya dengan menggunakan kalimat larangan, maka kita mendapatkan faedah bahwa sesuatu yang dilarang tersebut adalah haram. Akan tetapi ketika di sebuah dalil Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam melarang plus memberikan hukuman spesifik, hukuman terperinci atas sesuatu yang dilarang tersebut, maka kita menyimpulkan dua hal. Yang pertama adalah hal tersebut haram, dan yang kedua bahwa hal tersebut adalah dosa besar. Oleh karena itu kita simpulkan bahwa orang yang lalai tidak mempelajari agamanya, terlalu sibuk dengan dunianya, menjadi budak dunia, tidak mau belajar agama, tidak peduli dengan masalah akidah, masalah tauhid, masalah halal haram, hanya peduli dengan masalah kekayaannya, kedudukannya, jabatannya, maka ini dosa besar. Bahkan para ulama menyebutkan bahwa jika dia berpaling seluruhnya dari agama Allah, dia tetap mengakui bahwa Islam adalah agamanya, bahwa Islam adalah agama yang benar, dia mengucapkan syahadat, akan tetapi dia tidak pernah melakukan amalan soleh, tidak pernah melakukan ibadah, tidak pernah belajar agama, ini pembatal keislaman. Ya, pembatal keislaman yang bisa mengeluarkan pelakunya keluar dari Islam. Maka kita berharap semoga kita tidak seperti itu. Ya. Ini termasuk contoh pembatal keislaman hanya dari sisi amalan saja. Hatinya meyakini Islam suatu yang benar, lisannya mengucapkan syahadat, tetapi amalannya, ya, tidak pernah ada amalan-amalan ketaatan. Tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, ya, tidak belajar agama, tidak peduli tentang semua itu. Tetapi ketika ditanya, apakah antum muslim? Na'am muslim. Anda mengakui Islam adalah yang benar. Para ulama tetap menjelaskan, selama dia tidak melakukan amalan ketaatan sama sekali, maka ini adalah pembatal keislaman. Ya, jadi pembatal keislaman, seseorang bisa keluar dari Islam, bisa karena masalah hati saja, atau masalah lisan saja, atau masalah amalan saja. Masalah hati saja, misalnya dia sholat, dia mengucapkan kalimat syahadat, dia ngaji, dia puasa, dia zakat, tetapi hatinya, ya, ternyata menyimpan kemunafikan. Orang munafik, apakah mereka sholat bersama Nabi? Naam. Apakah mereka puasa? Naam. Apakah mereka zakat? Naam. Apakah mereka mengucapkan kalimat syahadat? Mereka mengucapkan, tetapi hatinya tidak mengakui kebenaran Islam. Ini contoh seseorang keluar dari Islam atau bahkan tidak pernah masuk Islam sama sekali hanya karena masalah hati saja. Atau seseorang keluar dari Islam cuma karena masalah lisan saja. Hatinya meyakini Islam adalah sesuatu yang benar. Dia sholat, dia melakukan amalan anggota tubuh, sholat, puasa, zakat, tetapi mengolok-olok Nabi Muhammad SAW, mengolok-olok Allah Subhanahu Wa Taala, mengolok-olok Islam, menghina Islam, membuatnya sebagai bahan candaan. Maka ini, ya, keluar dari Islam hanya karena lisan saja, dan keluar dari Islam dengan hanya amalan anggota tubuh saja, telah kita jelaskan. Seseorang yang tidak pernah melakukan amalan ketaatan sama sekali, maka ini dikhawatirkan bisa-bisa keluar dari Islam. Oleh karena itu wajib bagi kita, karena kita, ya, kita tentunya memiliki kasih sayang kepada sesama kaum muslimin, wajib bagi kita untuk menerangkan hal ini, ya, bukan untuk menstempeli orang atau melakukan judgement terhadap orang, akan tapi kita mengajak orang lain untuk supaya tidak terjebak dalam masalah ini, ya. Baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Madziban ja'i'an ursila fi ghanam bi afsada laha min hirsil mar' 'ala al-mali was-syaraf lidin." Kerusakan yang ditimbulkan oleh dua serigala yang lapar itu tidaklah lebih besar daripada rusaknya agama seseorang akibat rakusnya dia terhadap harta dan kedudukan. Nabi Muhammad SAW membuat perumpamaan antara rusaknya atau musnahnya sekawanan kambing atau domba, ya, tidaklah apa kerusakan yang dibuat oleh dua serigala yang lapar ketika dilepaskan dalam sekawanan kambing atau domba, itu tidak lebih besar daripada rusaknya agama seseorang akibat rakusnya dia terhadap harta dan kedudukan. Kita lihat, Nabi Muhammad SAW membuat perumpamaan antara rakusnya seseorang terhadap harta dan kedudukan dengan rakusnya dua serigala lapar terhadap sekawanan kambing. Ini menunjukkan apa? Ya, menunjukkan bagaimana bisa sangat tinggi ya rakusnya manusia. Manusia bisa sangat rakus. Ya, diilustrasikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan rakusnya dua serigala yang lapar. Dan Nabi Muhammad SAW menyebutkan kerusakan yang ditimbulkan oleh dua serigala lapar tersebut terhadap sekawanan kambing tersebut itu bisa sama, ya, dengan kerusakan agama seseorang akibat dia terlalu rakus dengan harta dan kedudukan, atau rakusnya seseorang tersebut terhadap harta dan kedudukan sehingga menyebabkan kerusakan agamanya, ini bisa jadi lebih besar kerusakannya. Ya, kerusakan agama seseorang bisa sama besarnya dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh dua serigala lapar, atau lebih besar. Tidak ada batasnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan madziban ja'i'an ursila fi ghanam. Ya, dua serigala lapar yang dilepaskan ke dalam sekawanan kambing itu tidaklah lebih merusak daripada rakusnya seorang hamba terhadap harta dan kedudukan, ya, sehingga itu merusak agamanya. Para ulama menjelaskan di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua hal yang menyebabkan atau, ya, yang menjadi objek rakusnya seorang hamba. Yang pertama adalah harta, yang kedua adalah kedudukan. Dan ketika para ulama melakukan, ya, merenungkan realita, kemudian membaca hadis-hadis lainnya, dalil-dalil lainnya, kemudian membaca, ya, bagaimana tarikh, bagaimana sejarah terjadi di masa silam, ternyata para ulama menemukan tidaklah seorang hamba itu rakus kecuali pada dua hal ini, yang ini bisa merusak agamanya. Yang pertama adalah harta, yang kedua adalah kedudukan. Rakusnya seorang hamba terhadap harta ada dua jenis, ada dua macam. Yang pertama adalah ketika dia rakus, kemudian dia melakukan segala macam cara untuk mengejar dunia, untuk mengejar harta kekayaan tersebut. Baik dia mengejarnya dengan perkara yang halal ataupun perkara yang haram. Dia tidak peduli masalah halal atau masalah haram, yang penting dia bisa mendapatkan harta kekayaan. Ini macam yang pertama. Jenis yang pertama dari rakusnya seseorang terhadap harta, dan ini merusak agama dia. Betapa tidak? Bagaimana dia bisa menerobos ya rambu-rambu keharaman hanya untuk mengejar harta dunia? Dia menerobos sesuatu yang haram. Dia tidak peduli mana riba, mana transaksi yang halal. Yang dia pedulikan adalah dia kaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuqashuha nafsi faulaika humul muflihun." Barang siapa yang dilindungi dari syuh, maka dialah orang-orang yang beruntung. Apa yang dimaksud dengan syuh? Yang dimaksud dengan syuh diterjemahkan banyak, diterjemahkan pelit ya. Akan tetapi tafsiran para ulama terhadap kata syuh, umayyu fa syuha nafsi fa ulaika humul muflihun, itu banyak. Di antara makna dari kata syuh itu adalah rakus ya. Asyuh adalah rakus, sehingga dia tidak lagi mempedulikan masalah mana yang halal dan mana yang haram. Berbeda antara asyuh dan al-bukhl. Al-bukhl itu pelit ya. Ketika al-bukhl, ketika seseorang memiliki al-bukhl, maka dia ya memang al-bukhl adalah bagian dari rakus. Orang yang pelit ketika misalnya wajib bagi dia untuk mengeluarkan hartanya, misalnya zakat, zakat mal atau zakat fitr, atau misalnya ya ketika dibutuhkan, umat membutuhkan sedekahnya, dia orang yang kaya, umat membutuhkan sedekahnya, dia tidak mengeluarkan, ini bukhl. Memang ini adalah nau'un min anwa'isyuh, satu jenis dari jenis-jenis kerakusan. Orang yang pelit, mengapa dia pelit? Karena dia rakus. Tetapi makna syuh itu lebih umum dari bukhl. Kalau bukhl, bisa jadi dia mendapatkan seluruh hartanya dengan cara-cara yang halal, tetapi dia tidak ingin keluarkan setelah dia mendapatkannya. Betul tidak? Ini bukhl. Tetapi asyuh adalah dia berusaha mendapatkan segala sesuatu harta kekayaan walaupun itu dengan cara yang haram. Jadi tafsiran kata syuh itu lebih umum daripada tafsiran kata al-bukhl. Dan inilah yang dimaksudkan oleh para ulama. Fa inna syuh ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqus syuh fa inna syuh ahlaka man kana qablakum." Ya, jauhilah asyuh, jauhilah kerakusan. Karena sesungguhnya rakus itu telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Amarahum bil qati'ah faqata'u wa amarahum bil buhl fabakhilu wa amarahum bil fujur fafajaru. Maka asyuh tersebut, rakus tersebut akan memerintahkan orang yang memiliki asyuh untuk al-qati'ah, untuk memutuskan tali silaturahim. Faqata'u, maka dia pun memutuskan tali silaturahim. Asyuh akan memerintahkan orangnya untuk memiliki perasaan buhun, memiliki sikap pelit, sifat pelit, maka dia pun pelit. Dan asyuh akan memerintahkan orangnya, pelakunya, untuk berbuat fujur, berbuat kefajiran, berbuat kemaksiatan yang merupakan dosa besar, dan dia pun akhirnya melakukannya ya. Asyuh adalah sesuatu yang membuat orang melakukan dosa besar, ya, kefajiran, kefasikan. Faktor utamanya adalah asyuk, itu rakus terhadap harta dunia. Dan kita lihat realita kita di masyarakat kita, betapa rakusnya terhadap harta dunia adalah faktor pendorong yang membuat dia bisa melakukan segala keharaman. Oleh karena itu, ya, obat bagi bangsa yang dilanda oleh penyakit korupsi adalah mendekatkan bangsa tersebut ke dalam kepada Islam, mendekatkan bangsa tersebut kepada syariat, mengingatkan bangsa tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya sesuatu yang bisa membuat orang, ya, terhalangi dari asyuh, terhalangi dari berbuat haram, demi mencapai segala cara, menggunakan segala cara untuk, ya, mencapai tujuannya, itu adalah iman, itu adalah zikrullah wa mawala, ya, mengingat Allah dan semua hal yang bisa membantu untuk mengingat Allah. Maka ini adalah obat yang mujarab, yang wajib bagi kita untuk, ya, memahami hal ini. Korupsi tidak bisa diberantas dengan hanya pengobatan saja. Naam, itu penting, pengobatan itu penting. Ya, misalnya kita di bangsa ini, di negeri ini ada apa? KPK misalnya, itu adalah dari sisi pengobatan. Jika sudah ada penyakitnya baru diobati. Tetapi korupsi, ya, cara yang terbaik untuk mencegah korupsi adalah pencegahan. Dan mencegah korupsi adalah dengan mengedukasi umat agar terjauh dari sifat asyur. Kemudian macam yang kedua dari rakus terhadap harta adalah ketika seseorang rakus atau tamak terhadap harta dunia, akan tetapi dia tidak pernah menggunakan cara-cara yang haram. Dia menggunakan segala cara yang halal. Ustaz, di mana rakusnya? Di mana salahnya? Salahnya adalah karena dia hanya memikirkan harta dunianya tersebut. Karena dia menggunakan seluruh waktunya untuk mengejar harta dunia. Tidak pernah ngaji atau lalai, tidak pernah belajar agama. Yang ada di pikirannya hanya bagaimana mengejar, ya, dunianya. Maka ini adalah macam kedua dari rakus, al-hirs, hirsul mar' ala al-mal. Rakusnya seseorang terhadap harta, jenis yang kedua adalah ketika seseorang walaupun dia mencapai dunianya, ingin mengejar dunia dengan segala cara yang halal, akan tetapi dia memfokuskan waktunya, tenaganya, pikirannya untuk harta dunia tersebut. Tidak pernah terpikirkan untuk belajar agama. Dan naam, ketika kita melihat realita bangsa kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin di negeri kita ini, ya, masih banyak yang seperti ini. Lupa untuk belajar agama, menganggap bahwa belajar agama itu sudah selesai, tamat. Yang penting sudah tahu cara sholat walaupun masih banyak salah, tahu wudu walaupun masih banyak salah, ya, yang penting, ya, apa, puasa Ramadan. Akan tetapi tidak mempelajari ternyata di antara keyakinannya masih ada kesyirikan, di antara keyakinannya masih ada kekuburan, baik asghar ataupun akbar. Ternyata tata cara amalan ibadahnya masih salah-salah. Ternyata masih ada transaksi yang dia pikir halal, ternyata haram. Maka ini adalah termasuk jenis kedua dari rakus. Dan kita harus, ya, berhati-hati dalam masalah ini. Mengapa? Karena banyak orang yang merasa bahwa dirinya telah belajar agama, dirinya telah mengetahui agama, kemudian dia tidak ingin belajar kembali, sehingga dia lebih fokus kepada dunianya, sehingga dia melupakan perkara agamanya. Ya, ini adalah bentuk rakus terhadap dunia. Para ulama menjelaskan, ketika seseorang menggunakan seluruh waktunya, pikirannya untuk dunia, maka pada hakikatnya dia telah membuang-buang waktu yang bisa jadi dia gunakan untuk ibadah. Dan ketika dia membuang-buang waktu ini, maka sama saja dia melalaikan akhirat. Cukuplah alasan ini untuk menjadi alasan tercelanya perbuatan ini. Ketika seseorang yang awalnya seharusnya dia belajar agama, tetapi dia tidak melakukannya, maka pada hakikatnya dia telah mengorbankan ya kenikmatan yang bisa dia dapatkan di akhirat kelak. Para ulama menjelaskan bahkan orang-orang yang masuk surga itu menyesal. Orang-orang yang masuk neraka itu menyesal. Naam, itu jelas. Akan tetapi orang yang masuk surga kelak juga menyesal. Disebutkan di tafsir Ibnu Katsir, orang-orang yang masuk surga nanti juga menyesal. Mengapa? Karena mereka menyesal mengapa ketika di dunia mereka tidak lebih memfokuskan waktunya untuk agama atau menyisihkan waktunya untuk agama sehingga dia mendapatkan kenikmatan yang lebih besar lagi di surga. Ya. Bahkan ahli surga juga menyesal. Bagaimana ahli neraka? Auzubillahi min dzalik. Dan disebutkan bahwa nanti di akhirat ada yang namanya Ahlul A'raf. Suratul A'raf itu diambil dari nama ini. Ya, nama surat tersebut diambil dari nama orang-orang. Ya, Al-A'raf adalah manzilah, sebuah tempat di antara surga dan neraka. Khusus bagi orang-orang yang amalannya sama antara amalan keburukan dan amalan kebaikan. Disebutkan bahwa orang-orang A'raf mereka hanya bisa melongok kepada surga, hanya bisa mengucapkan salam kepada penghuni surga, ingin dimasukkan ke dalam surga juga. Mereka belum masuk surga. Betapa mereka menyesal bagaimana ketika mereka di dunia seandainya mereka menyisihkan waktu sedikit saja untuk mengucapkan kalimat zikir, walaupun satu kalimat saja, subhanallah atau alhamdulillah, satu saja, itu sudah cukup untuk membuat dia masuk surga. Tetapi amalannya dengan amalan baiknya dan amalan buruknya sama, sehingga membuat mereka tertahan. Seluruh orang-orang sudah, penghuni surga sudah masuk surga, mereka hanya bisa melambaikan tangan, mengucapkan salam kepada penghuni surga. Betapa mereka menyesal di hari itu. Dan kita berdoa, kita berharap semoga kita tidak ya termasuk Ahlul A'raf. Kita berharap semoga menjadi ahlul mana? Ahlul Firdaus, ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika engkau meminta jannah, maka utrubul firdaus. Wa huwa ausatul jannah wa arfa'ul jannah." Al-Firdaus, ketika engkau meminta surga, maka mintalah surga Firdaus. Firdaus, sesungguhnya Firdaus adalah awsatul jannah, ya, jannah yang paling awsat, yang paling tengah, yang paling luas. Arfa'ul jannah, jannah yang paling tinggi, yang atapnya adalah arsh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berharap semoga kita menjadi bagian dari penduduk surga Firdaus. Ya. Maka kita lihat, ketika kita melalaikan waktu kita hanya sekedar lalai dari agama, lalai dari ibadah, lalai dari menimba ilmu syar'i, maka itu sama saja dengan rakus terhadap dunia. Ketika kita misalnya hanya sibuk dengan pekerjaan kita, sudah lama tidak ikut kajian, satu pekan tidak pernah ikut kajian sama sekali, selama berpekan-pekan sampai berbulan-bulan, ya. Tidak bisa dibayangkan, ya, bagaimana bisa hati itu menjadi tenang ketika dia jauh dari kajian majelis ilmu. Ketika seseorang tidak pernah datang ke majelis ilmu, maka sudahlah cukup itu untuk dikatakan bahwa dia telah rakus terhadap harta dunia. Dan sebagaimana disebutkan oleh para ustaz, oleh guru kami, bahwa ketika seseorang ya masih memikirkan dunianya ketika azan tiba, maka sudah cukup itu untuk dikatakan bahwa dia rakus terhadap harta dunianya. Jadi jenis yang pertama dari rakus terhadap harta itu adalah karena dia, kalau jenis pertama tadi, karena dia menerobos keharaman. Kalau jenis yang kedua, karena dia lalai. Maka tidak bisa dibayangkan ya, orang yang lalai kemudian juga menerobos keharaman. Ada orang yang menerobos keharaman tetapi tidak lalai. Ada yang bisa mencontohkan? Ada orang yang memiliki rakus terhadap harta jenis pertama, tetapi dia tidak memiliki jenis rakus yang kedua. Apa contohnya? Hah? Riba. Masya Allah. Orang yang melakukan riba, barakallahu fiik. Orang yang melakukan riba, pekerjaannya riba, tetapi ternyata rajin sholat gitu ya dan sebagainya. Kemudian apa? Tetapi dalam masalah riba dia tidak memperhatikan halal haramnya. Dia tetap bekerja di sana atau dia tetap terjerembab pada kasus riba. Tapi dia sholat, bahkan hartanya itu disedekahkan untuk kaum muslimin misalnya, untuk bangun masjid misalnya. Ya. Maka kita katakan orang ini memiliki rakus jenis pertama, dia menerobos keharaman. Ya. Dia terjatuh pada riba. Dia takut miskin ketika keluar dari ribanya tersebut. Tetapi dia tidak memiliki rakus jenis kedua. Ala kulli hal, kebanyakan orang adalah termasuk orang yang menggabungkan kedua jenis rakus ini, yaitu orang yang dia lalai terhadap ilmu agama, dia lalai terhadap syariat, dia lalai terhadap ibadah, dan juga dia menerobos keharaman. Dan hukum asalnya adalah orang kafir itu semuanya seperti ini. Lalai terhadap agama jelas. Kalau tidak lalai maka dia masuk Islam. Itu tidak. Bukti bahwa dia tidak memperhatikan atau dia tetap berada dalam kekufurannya adalah lalai. Lalai yang paling lalai. Dan dia tidak peduli dengan masalah halal haram. Maka ya, dia memiliki rakus jenis pertama. Dan para ulama menyebutkan ya, misalnya di kitab usul fiqh yang paling kecil di dunia Islam, Al-Waraqat ya, bahwa al-kuffar mukhatabuna bi furu'i syara'i. Orang kafir itu juga diperintahkan untuk menaati perkara-perkara furu' dalam masalah syariat. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika sebentar lagi azan zuhur, kita wajib untuk sholat zuhur, orang kafir juga wajib untuk sholat zuhur sebentar lagi. Kemudian sholat asar, kita wajib sholat asar, kaum muslimin wajib sholat asar, orang kafir juga diperintahkan oleh Allah untuk sholat asar. Ketika dia tidak melakukannya, maka dia juga berdosa. Sehingga selain mendapatkan dosa atas kekufurannya, dosa kafir, dia juga dosa tidak sholat subuh tadi, tidak sholat zuhur ntar lagi, tidak sholat asar ntar lagi, tadi malam gak sholat isya, sebelumnya gak sholat maghrib, tinggal hitung ya. Catatan dosanya banyak sekali. Kecuali kalau dia bertaubat dan taubatnya dengan masuk Islam. Ya. Al-kuffar mukhatabuna bi furu'i syara'i. Orang kafir itu juga diperintahkan untuk menaati perkara-perkara yang furu' dalam masalah syariat. Kemudian rakus jenis kedua adalah rakus terhadap kedudukan. Rakus jenis pertama adalah rakus terhadap harta. Dan kita jelaskan tadi ada dua jenis rakus terhadap harta. Sedangkan rakus jenis kedua adalah rakus terhadap kedudukan. Al-hirs, hirsul mar' ala syaraf. Asyaraf, sebenarnya makna syaraf tidak hanya kedudukan. Makna syaraf itu adalah kedudukan, kemuliaan, jabatan, sesuatu yang tinggi, itu syaraf. Maka ketika seseorang rakus untuk mencari kemuliaan, mencari kedudukan, mencari jabatan, mencari keterkenalan, segala hal yang semakna dengan ini, maka dia telah terjatuh pada rakus jenis kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, hirsul mar' 'alal mali wasyaraf. Dan rakus terhadap kedudukan, rakus terhadap kemuliaan, rakus untuk ingin menjadi orang besar, orang penting. Orang besar bukan orang gemuk ya. pembesar. Itu biasanya kalau di organisasi atau yayasan ada pembesar, ada pengurus. Tinggal ukuran badannya gemuk atau kurus. Maka rakus terhadap kedudukan, kemuliaan, jabatan itu lebih bahaya daripada rakus terhadap harta. Rakus jenis kedua ini lebih bahaya daripada rakus jenis pertama. Karena sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, seseorang ketika dia rakus terhadap kedudukan, rakus terhadap harta, rakus terhadap kemuliaan, maka dia bisa mengeluarkan harta untuk mendapatkan itu semua. Seseorang bisa mengeluarkan harta demi mendapatkan kedudukan, demi mendapatkan kemuliaan, demi menjadi orang besar, demi menjadi orang penting, demi memiliki kekuasaan. Oleh karena itu disebutkan oleh para ulama, rakus terhadap kedudukan, kekuasaan, kemuliaan, keterkenalan itu lebih besar bahayanya daripada rakus terhadap harta. Karena ketika orang rakus terhadap kedudukan, harta pun dia keluarkan demi mendapatkan itu. Dan tidak ada orang yang rakus terhadap harta, dia rela untuk, ya sudah, tidak lagi jadi orang besar, orang penting demi mendapatkan harta. Mengapa? Karena harta selalu mengikuti kedudukan, kemuliaan. Itu sesuatu yang sunatullah. Tetapi ketika kedudukan bisa dibeli dengan harta, maka orang yang awalnya rakus terhadap harta, dia bisa keluarkan harta tersebut demi mendapatkan sesuatu yang kedudukan yang dia inginkan, kekuasaan yang dia inginkan, kemuliaan yang dia inginkan. Ini menunjukkan bahwa rakus jenis keduanya lebih bahaya daripada rakus jenis pertama. Dan rakus jenis kedua ini, rakus terhadap kedudukan, rakus terhadap kemuliaan, rakus terhadap jabatan, kekuasaan, ini juga memiliki dua jenis. Ya. Jenis yang pertama, talabu syaraf bil wilayah was sultan wal mal, menginginkan kemuliaan, kedudukan, jabatan, kekuasaan dengan harta, dengan jabatan. Ya. Dia ingin dia dianggap sebagai orang besar, orang penting karena harta yang dia miliki, karena jabatan yang dia miliki. Naam, ada orang yang dia memiliki harta yang banyak, jabatan yang tinggi, tetapi dengan harta dan jabatannya tersebut dia tidak menginginkan untuk dipandang sebagai orang besar oleh masyarakat. Ya, semoga kita termasuk orang yang seperti ini. Dia tidak menginginkan untuk, ya, dianggap sebagai orang yang mulia oleh masyarakat. Dia tawadhu dengan harta dan jabatannya tersebut, dengan kekuasaannya tersebut. Nah, ada orang seperti ini, dan kita berharap kita menjadi orang yang seperti ini. Lebih baik mengharap jadi orang miskin atau jadi orang kaya? Hah? Miskin atau kaya? Jujur saja. Ya, kita berharap menjadi orang yang diberikan, ya, kelapangan rezeki oleh Allah. Akan tetapi kemudian kita tawadhu dan menggunakan harta tersebut untuk kaum muslim. Sebagaimana para sahabat, para sahabat yang miskin, mereka ghibtah terhadap sahabat yang kaya. Jadi ini menunjukkan bahwa para sahabat pun merasa bahwa orang yang kaya, ketika dia menggunakan kayanya dengan benar, maka itu wajib digiptohi. Ya. Giptoh itu apa? Giptoh itu adalah iri, tetapi iri yang terpuji. Ya. Para sahabat yang miskin, mereka berkata bahwa, ya Rasulullah, zahaba al-dusur bil-ujur. Orang kaya, mereka pergi dengan pahala-pahala mereka. Mereka bisa mendapatkan pahala-pahala yang banyak. Mereka bisa sedekah, mereka bisa membantu jihadnya Rasulullah, mereka bisa membantu orang yang fakir miskin, mereka bisa melakukan banyak hal dengan harta kekayaannya tersebut. Akan tapi kami miskin, gimana? Ini menunjukkan bahwa di kalangan para sahabat, ya, orang kaya tetapi menggunakan kekayaannya dengan benar di jalan Allah itu sesuatu yang digiptohi. Ya. Maka jenis pertama dari rakus terhadap kedudukan, kemuliaan itu adalah ketika seseorang memiliki harta, memiliki jabatan, dan dia ingin dengan harta dan jabatannya tersebut dia ingin meninggi di hadapan orang lain. Ini rakus jenis pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Negeri akhirat itu kami jadikan negeri tersebut kepada orang-orang yang tidak menginginkan uluan fil ard, tidak menginginkan, ya, perasaan tinggi di bumi. Wala fasada, dan tidak menginginkan berbuat kerusakan di bumi. Wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa akhirat, negeri akhirat untuk orang-orang yang tidak menginginkan al-ulu, tidak menginginkan untuk dirinya ditinggikan oleh orang lain dengan harta dan kekayaannya dan jabatannya tersebut. Inilah, ya, peruntukan negeri akhirat. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah masuk surga seseorang yang di hatinya memiliki takabur walaupun sekedar sebesar biji sawi, atau kama qal, ya. Walaupun di hatinya masih memiliki takabur atau sombong, merasa ingin ditinggikan walaupun hanya sekedar, ya, seukuran biji kecil. Maka ini menunjukkan bahwa ini adalah suatu yang terlarang, haram, bahkan dosa besar. Ketika hanya sekedar dilarang, maka haram. Ketika disebutkan hukuman spesifik, ya, tidak masuk surga seseorang, ini berarti hukuman spesifik. Tidak hanya dilarang, tidak hanya dikatakan jangan, tapi disebutkan hukuman secara spesifik, maka ini menunjukkan bahwa ini adalah dosa besar. Maka lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengaitkan antara takwa dengan tidak adanya perasaan ingin ditinggikan oleh orang lain, dengan jabatan, dengan harta, ya, dengan hal-hal duniawi yang dia punya. Wajib bagi kita untuk menjauhi hal ini. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa inna lillahi ma akhudz wa ma a'ta. Sesungguhnya milik Allah apa yang Allah ambil dan apa yang Allah beri. Di kitab Riyadhus Shalihin, perkataan ini disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menghibur orang yang meninggal kerabatnya. Orang yang ketika hartanya kehilangan misalnya, kalimat ini bisa digunakan untuk menghibur dia. Akan tetapi kalimat ini, sabda Nabi Muhammad SAW ini juga bisa digunakan untuk orang-orang yang memiliki kecenderungan untuk memiliki perasaan takabur. Jika kita, ya, kita jangan melihat orang lain, kita harus melihat diri kita sendiri. Setiap orang dimudahkan untuk melakukan amalan ibadah tertentu dan tidak dimudahkan untuk melakukan amalan ibadah yang lain. Dimudahkan untuk melakukan amalan dosa tertentu dan tidak dimudahkan untuk melakukan amalan dosa yang lain. Setiap orang berbeda-beda. Ada orang yang kuat sholatnya tapi malas kalau puasa. Ada orang yang kuat puasa, puasa sunnah, ya, bahkan puasa Daud misalnya, tetapi, ya, malas kalau menimba ilmu. Ada orang yang kuat dalam menuntut ilmu tapi susah dalam masalah, ya, akhlak misalnya. Ada orang yang bagus akhlaknya tetapi susah untuk sedekah misalnya. Maka setiap orang dimudahkan untuk melakukan amalan ibadah tertentu tapi susah untuk melakukan ibadah yang lain. Demikian pula dosa, ada seseorang yang dimudahkan, ya, jiwanya cenderung untuk memiliki perasaan sombong tetapi tidak pernah memiliki perasaan misalnya hasad misalnya. Ada orang yang selalu memiliki perasaan hasad akan tetapi dia tidak pernah terpikir untuk, ya, melakukan apa namanya ghibah misalnya. Atau orang yang sering melakukan ghibah jiwanya mudah untuk melakukan dosa ghibah, akan tetapi ternyata dia susah untuk misalnya melihat pada hal-hal yang haram. Misalnya setiap orang ya jiwanya itu cenderung pada sesuatu dosa tertentu ya, tetapi lebih susah untuk dosa-dosa yang lain. Dan yang mengetahui tentunya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Kita introspeksi diri kita sendiri. Ketika kita mendapati diri kita cenderung untuk memiliki perasaan meninggi di hadapan orang lain dengan harta dan jabatan kita dan kemuliaan duniawi kita, kekuasaan duniawi kita, maka kita harus hati-hati. Ingatlah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi ma akhadha wa ma a'ta." Sesungguhnya milik Allah seluruhnya. Apa yang Allah ambil dan apa yang Allah berikan, apa yang diberikan oleh Allah kepada kita itu milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik kita. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan ya, bahwa para ulama juga menyebutkan rakus jenis kedua terhadap kemuliaan, kedudukan, kekuasaan itu selain ketika dia menginginkan kemuliaan karena harta duniawi, karena hal-hal duniawi seperti misalnya hartanya, kekuasaannya, maka dia juga bisa rakus dengan menggunakan hal-hal yang seharusnya untuk akhirat. Jadi rakus terhadap kemuliaan ada dua jenis. Jenis pertama telah kita bahas, yaitu mencari kemuliaan dengan hal-hal duniawi. Itu sudah kita bahas. Orang yang dengan punya harta menjadi kaya atau punya jabatan sehingga menjadi ya, jabatannya tinggi, status sosialnya tinggi di masyarakat, dan menginginkan dengan harta dan status sosial tersebut menginginkan dia ditinggikan oleh orang lain. Ini jenis pertama. Jenis kedua dari rakus terhadap kemuliaan, rakus terhadap kedudukan adalah ketika dia menginginkan kemuliaan, menginginkan ditinggikan oleh orang lain dengan sesuatu yang seharusnya itu untuk akhirat. Dengan ilmu agama, dengan amalan ibadahnya, dengan kesolehannya. Ketika dia menginginkan kemuliaan dengan hal-hal seperti ini, maka ini adalah rakus terhadap kemuliaan yang jenis kedua. Ya. Jadi para ulama menjelaskan rakus jenis kedua ini, rakus terhadap kemuliaan yang jenis kedua ini lebih buruk daripada rakus terhadap kemuliaan yang jenis pertama. Ketika seseorang ingin ditinggikan oleh orang lain dengan menggunakan ilmu agama, dengan menggunakan amalan ibadah, dengan menggunakan jenggotnya, nyunnahnya, penampilan nyunnahnya, dengan menggunakan cadarnya, sehingga dia merasa ingin lebih baik, ingin dinilai lebih baik oleh orang lain, maka ini lebih berbahaya, lebih buruk daripada ketika dia menginginkan kemuliaan, menginginkan ditinggikan oleh orang lain dengan hal-hal duniawi seperti harta. Lebih berbahaya. Sesuatu yang seharusnya digunakan untuk ketaatan tetapi digunakan untuk malah mencari ya laknat dunia. Jika perkara dunia digunakan untuk sombong, harta digunakan untuk sombong, kedudukan digunakan untuk sombong, jabatan digunakan untuk sombong, maka bisa jadi kita katakan wajar, itulah tugasnya dunia. Ala inna dunya mal'unah, sesungguhnya dunia itu terlaknat. Dan itulah tugas sesuatu yang terlaknat, membuat orang yang tergelimang, yang bergelimang dengan dunia menjadi juga terlaknat. Tetapi ketika seseorang menginginkan atau memiliki kesombongan akibat sesuatu yang seharusnya digunakan untuk ketaatan, seperti contohnya ilmu agama, seperti contohnya ya posisi dia sebagai mufti, posisi dia sebagai qadi, posisi dia sebagai ulama, posisi dia sebagai kiai, sebagai ustaz, sebagai syekh, maka ini lebih buruk daripada ketika dia sombong akibat duniawinya. Dan ini menyebabkan seseorang itu tidak masuk surga ya dengan segera. Seseorang masuk dari kalangan orang yang berilmu masuk neraka terlebih dahulu dibandingkan orang-orang lain. Mengapa? Karena ketika dia menimba ilmu agama, dia tidak menginginkan kecuali kesombongan atau kecuali ya harta dunia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi gharadud dunya, lam yajid 'arafal jannah yaumal qiyamah." Barang siapa yang mempelajari ilmu yang ilmu tersebut tidaklah dipelajari kecuali ya untuk mengharap ridha Allah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradud dunya, tidaklah dia mempelajarinya kecuali untuk menginginkan dunia, lam yajid 'arafal jannah yaumal qiyamah, maka dia tidak akan mencium bau surga di hari kiamat. Bahkan di hadis lain disebutkan dia akan masuk neraka sementara ya, selama dia masih bertauhid maka dia masuk nerakanya sementara, tetapi kita tidak tahu berapa lama dan kita tidak tahu seberapa panas dan seberapa menyakitkan siksaan tersebut kepada kita. Oleh karena itu ya, yang dimaksud dengan hadis ini, barang siapa yang mempelajari ilmu dengan di mana ilmu tersebut tidaklah dipelajari kecuali untuk mengharap ridho Allah, maksudnya adalah ilmu ini adalah ilmu agama, ilmu yang tidak dipelajari kecuali untuk mengharap ridho Allah, tidak boleh dengan niat lainnya selain mengharap ridho Allah. Kita belajar akidah, kita belajar tauhid, kita belajar fikih, kita belajar hadis, kita belajar tafsir, kita belajar ya ilmu-ilmu syar'i, itu semua untuk mengharap ridho Allah, bukan untuk supaya kita dipanggil ustaz atau dipanggil syekh, atau bukan untuk supaya kita bisa memiliki kajian sehingga kita dipandang sebagai orang bisa mengadakan kajian misalnya, atau ya kita menginginkan supaya orang-orang wajahnya berpaling kepada kita semua, mengarah kepada kita semua ya, ini niat-niat yang buruk. Atau dengan ilmu agama kita tersebut, dengan akidah, fikih yang tadi kita sebutkan, kita mengharap misalnya harta dunia, maka ini adalah niatan-niatan yang buruk yang akan membawa pelakunya kepada neraka. Baik, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan bahasa Arab? Orang yang belajar bahasa Arab, apakah wajib baginya untuk menginginkan ridho Allah saja atau boleh niat yang lain? Jawaban pertama wajib. Jawaban kedua wajib. Ini jawaban pertama juga sama berarti ya. Jawaban yang lain sepakat? Para fuqaha sepakat semua di sini? Ijma? Wajib? Tapi jawabannya adalah bahasa Arab ketika bisa digunakan untuk sesuatu yang bersifat mubah dalam masalah dunia, maka boleh bagi kita untuk berniat selain mengharap ridho Allah. Misalnya orang belajar bahasa Arab untuk supaya bisa jadi guru bahasa Arab, untuk bisa dapat gaji. Orang masuk jurusan bahasa Arab, sastra Arab, tujuannya apa? Untuk bisa ngajar jadi pengajar bahasa Arab, tidak masalah. Tetapi dia tidak mendapatkan pahala. Ya. Ketika dia misalnya belajar bahasa Arab selain untuk ya, belajar agama plus misalnya untuk ingin gaji besar atau gaji sebagai pengajar bahasa Arab, maka dia mendapatkan pahala. Tetapi lebih berpahala lagi kalau misalnya dia memurnikan niatnya untuk mengharap ridho Allah. Dia sedang mempelajari bahasanya Al-Quran, bahasanya hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia hanya menginginkan niat ini, maka dia pahalanya insya Allah lebih besar lagi. Mengapa? Karena bahasa Arab adalah ilmu yang bisa digunakan untuk selain masalah agama. Ya. Kita misalnya jadi apa guide tempat wisata gitu ya, khusus bagi turis-turis. Ya, ikhwan mengguide ikhwan-ikhwan doang gitu ya misalnya. Jangan istilah ya. Maka ini bahasa Arab pakai datang turis dari orang Arab gitu kan, ini kita perkenalkan ini kota baru, masya Allah gitu ya, bagus alamnya dan sebagainya. Tidak masalah ketika kita berniat belajar bahasa Arab dengan niatan seperti itu untuk menjadi turis atau guide, turis guide ya. Tetapi ketika kita memurnikan niat hanya untuk mendapatkan pahala dari Allah dan mempelajari agamanya, kita tidak bisa memahami agama Islam dengan pemahaman yang mendalam kecuali dengan bahasa Arab, maka ketika seseorang berniat seperti ini, dia akan mendapatkan pahala yang lebih besar lagi insyaallah ta'ala. Tayyib. Para ulama, terutama Al-Imam Al-Ajurri, beliau pernah menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang berilmu yang menggadaikan agamanya, menggadaikan ilmunya demi dunia. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah bahwa ketika seseorang yang berilmu, berilmu agama, ketika dia menginginkan dunia, ketika dia tidak terbiasa untuk mempelajari ilmu agama dengan niat yang ikhlas, ya, itu berarti apa? Itu berarti kita semua sekarang kita masih dalam taraf thullabul ilm, penuntut ilmu. Kita semua adalah penuntut ilmu. Ketika seseorang tidak terbiasa untuk mengikhlaskan niatnya hanya untuk mengharapkan ridha Allah dari sejak awal dia studi ilmu Islam, maka nanti ketika dia menjadi ulama, ketika dia menjadi ustaz, ketika dia menjadi syekh, maka dia akan menginginkan dunia dengan ilmu agamanya tersebut. Dia akan menganggap bahwa, ya ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Ajurri, bahkan disebutkan oleh para ulama seolah-olah Al-Imam Al-Ajurri sedang mengilustrasikan para ulama-ulama su hingga akhir zaman. Kelakuannya sama semua. Apa kelakuannya? Kelakuannya adalah ketika mereka sudah menjadi ulama, ustaz, syekh, maka mereka menginginkan harta dunia sebagaimana yang dimiliki oleh ahli-ahli dunia. Tetapi mereka tidak bisa mendapatkan harta-harta dunia tersebut kecuali dengan ya, apa yang dia miliki. Yang dia miliki hanya ilmu agama. Kalau dia punya ilmu dunia, dia menginginkan dunia dengan ilmu dunia, maka mubah selama tidak lalai. Tadi jenis kedua dari rakus terhadap harta. Selama tidak lalai, kita menginginkan dunia, kita belajar teknik untuk apa? Punya gaji besar. Tapi tidak lalai, tetap belajar agama dan sebagainya, mubah hukum asalnya. Tetapi ketika seseorang yang dia miliki hanya ilmu agama, kemudian dia menginginkan harta dunia sebagaimana yang dimiliki oleh orang-orang ahli dunia, ya, maka dia mulai akan ketika niatnya tidak lurus. Ketika dia menginginkan harta tersebut, bukan harta tersebut yang berlari sendiri ke arahnya, tapi dia yang menginginkan harta tersebut, maka dia mulai untuk menggadaikan ilmu agamanya. Dia mulai mencari posisi-posisi, ya. Dia mulai menjilat ke umara, menginginkan posisi qadha, menjadi qadhi, menjadi mufti, menjadi pembesar, ya, yang memegang urusan, misalnya urusan fatwa atau urusan apa qadha, ya, keputusan, sehingga mulailah dia menginginkan kedudukan jabatan tersebut dengan cara apa? Dengan cara menjilat para umara. Maka disebutkan Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah, inilah di antara pola yang selama ini sejak dahulu sampai sekarang selalu kita temukan. Para ulama su selalu menginginkan jabatan demi supaya dia mendapatkan dunia. Dan supaya jabatannya langgeng, maka dia menginginkan ya ridho dari umara atau orang-orang, alhamdulillah kalau umaranya soleh. Dan kita doakan semoga umara di negeri kita orang yang soleh, orang yang bertakwa, orang yang takut kepada Allah. Ya, tetapi kalau umaranya itu buruk, fajir, fasik, maka ulama tersebut akan selalu mencari ridho dari umara tersebut. Sehingga yang harusnya dia berfatwa haram, dia fatwa halal. Yang harusnya fatwa ini adalah bagian dari syariat Islam, dia bilang ini tidak ada, bukan merupakan syariat Islam. Ya. Seharusnya dia berfatwa bahwa cadar sesuatu yang disyariatkan dalam Islam, dia bilang, oh cadar bukan bagian dari Islam. Ya, ini berbahaya. Maka ini menginginkan, ya, dunia, kedudukan dengan ilmu agama. Dan ini lebih buruk daripada dia menginginkan dunia dengan dunia itu sendiri. Kemudian diantara, ya, ini yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ajuri, diantara bentuk bagaimana para ulama menjauhi hal ini, menjauhi rakus terhadap kemuliaan dengan menggunakan ilmu agama, adalah para ulama zaman dahulu selalu menghindari untuk berfatwa. Ya, selalu menghindari untuk berfatwa. Para sahabat, disebutkan oleh Al-Bara' rahimahullah, adraktu 20 wa 100 minal ansar min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yas'alu ahaduhum 'anil mas'alah. Yus'alu ahaduhum 'anil mas'alah ma minhum rajulun illa wadda an akhahu kafah. Aku bertemu dengan, ya, 100 lebih sahabat Ansar dari kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setiap dari mereka ditanyakan sebuah permasalahan kontemporer, dan tidaklah satu dari mereka yang kecuali dia itu ingin bahwa temannya itu sudah mencukupinya. Maksudnya adalah dia tidak ingin berfatwa. Dia berharap bahwa temannya sudah berfatwa. Temannya saja yang berfatwa, bukan saya. Setiap dari kalangan sahabat Ansar itu memiliki sikap seperti ini. Jadi tidak boleh bagi kita untuk bermudah-mudahan dalam masalah fatwa. Apa yang dimaksud fatwa? Fatwa itu adalah, ya, hukum yang disebutkan oleh seorang ulama atau ustaz atau orang yang berilmu dalam sebuah masalah kontemporer. Dan fatwa tidak harus memiliki cap atau stempel atau nomor. Walaupun fatwa tersebut diucapkan, misalnya di majelis ini, antum bertanya masalah kontemporer, kemudian ana jawab, berarti ana telah berfatwa. Berbeda kalau misalnya ana hanya menukil fatwa ulama, berarti ana bukan yang berfatwa, ana hanya menukil fatwa ulama. Fatwa tersebut bukan dari ana tetapi dari ulama. Itu berarti kita katakan ana tidak berfatwa tapi menukil fatwa saja. Atau kita ingat pernah belajar hal itu difatwakan oleh para ulama, misalnya difatwakan oleh Syekh Bas, Syekh Taimin, misalnya. Kita ingat, kemudian kita sampaikan, ini berarti bukan berfatwa. Tetapi yang namanya berfatwa adalah ketika seseorang menjawab permasalahan kontemporer dari dirinya, dan tidak perlu nomor, tidak perlu cap, tidak perlu stempel. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, ketika beliau diminta untuk menjadi qadhi oleh khalifah di zaman beliau, Abu Hanifah menolak. Dan karena beliau menolak, maka dihukum oleh khalifah, antum tidak boleh berfatwa. Antum tidak boleh berfatwa lagi. Maka Imam Abu Hanifah kemudian berkata, nah, ya sudah, saya duduk-duduk saja di rumah, tidak ke masjid untuk berfatwa. Maka ketika Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah di rumah, beliau ditanya oleh salah seorang anaknya, anak perempuannya, ya Abi, apa hukumnya ketika, kalau tidak salah, masalah yang ditanyakan adalah ketika tentang darah di gusi atau di gigi. Apa hukumnya? Pokoknya intinya permasalahan terkait hal itu. Kemudian Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau memerintahkan anak perempuannya tersebut untuk bertanya kepada kakaknya, anak laki-lakinya, tanyalah pada dia, sesungguhnya saya telah dilarang oleh khalifah untuk berfatwa. Sekarang pertanyaannya, Imam Abu Hanifah ketika ditanya oleh anak perempuannya, posisinya di mana? Di rumah atau di masjid atau di kantor fatwa? Di rumah. Lagi duduk-duduk atau lagi di hadapan para jamaah, atau duduk-duduk santai bersama keluarga? Zahirnya bersama keluarga. Tetapi ketika beliau menjawab pertanyaan tersebut, itu sudah berfatwa. Oleh karena itu para thullabul ilm, tidak boleh bagi kita, ya, ana dan antum, untuk tergesa-gesa menjawab pertanyaan orang, atau ketika ada masalah kontemporer kemudian kita langsung berkomentar, terutama di sosial media, antum telah berfatwa. Khawatirnya ada masalah kontemporer kemudian kita dengan menggunakan akal kita atau logika kita, ini salah, bukannya begini, begini, begini, Antum bisa jadi telah berfatwa, padahal para sahabat adalah orang-orang yang sangat takut untuk berfatwa. Maka disebutkan di sebuah riwayat bahwa orang yang berfatwa, ya, Al-Imam Malik bin Anas, riwayat dari Al-Imam Malik, Imam Malik rahimahullah. Kalau tadi Imam Abu Hanifah, sekarang Imam Malik. Imam Malik berkata bahwa ketika aku ditanya oleh orang, kemudian aku harus berfatwa, maka seolah-olah aku itu berada di antara surga dan neraka. Itu perasaan yang dirasakan oleh Al-Imam Malik. Seolah-olah ketika aku hendak berfatwa, seolah-olah aku sedang berdiri di antara surga dan neraka. Ketika aku berfatwa dengan benar, maka itu surgaku. Ketika aku berfatwa dengan salah, maka itu nerakaku. Itu kata Imam Malik. Jadi perkara memberi fatwa, memberi komentar atau pendapat, terutama di era sosial media ini, dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai 100 tahun sebelum zaman kita, itu tidak begitu banyak perubahan teknologi, tidak begitu banyak perubahannya. Ilmu fikih itu dari sejak zaman Nabi sampai 100 tahun sebelum kita, itu bisa kita katakan tidak begitu banyak perubahan. Tetapi 100 tahun terakhir banyak masalah-masalah kontemporer yang muncul, termasuk ya sosmed yang membuat kita mudah untuk berbicara, termasuk blog, website yang memudahkan kita untuk menulis dan berbicara. Maka itu semua membuat kita lebih mudah untuk berfatwa, walaupun kita tidak menyadari bahwa itu adalah berfatwa. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk hati-hati. Jangan sampai kita ingin dilihat sebagai orang yang berilmu, jangan sampai kita ingin dilihat sebagai orang yang berilmu, ya, dengan ilmu kita. Tidak masalah kita tidak begitu ramai di sosial media. Ketika ada masalah kontemporer, ya, jangan langsung keluar tulisan artikel begitu, ya. Ini bagi para thullabul ilm. Tidak masalah antum tidak dikenal, tapi antum harus belajar sampai antum menjadi mustahid terlebih dahulu untuk mengomentari masalah kontemporer. Lebih baik dianggap tidak berilmu daripada dianggap berilmu tetapi ternyata sembarangan berfatwa. Maka kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada orang, kepada ulama yang tidak menginginkan kemuliaan. Kita sebutkan kalau tadi Imam Abu Hanifah sudah, Imam Malik sudah, sekarang siapa? Sekarang siapa? Imam Ahmad. Kita loncat Imam Syafi'i dulu, ya. Imam Ahmad. Kita ambil contoh dari Imam Ahmad rahimahullah. Beliau termasuk satu-satunya imam mazhab yang tidak menulis kitab fikih sendiri. Kalau Imam Syafi'i, ya, kita masuk Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i, beliau menulis kitab fikih beliau sendiri, kitab Al-Umm. Menulis kitab usul fikih beliau sendiri, Ar-Risalah. Imam Abu Hanifah, fikih beliau diketahui dari mana? Kita tahu mazhabnya Imam Abu Hanifah dari mana? Dari tulisan-tulisan yang didiktekan oleh Imam Abu Hanifah, kemudian dituliskan oleh murid-muridnya. Dan murid paling senior dari Imam Abu Hanifah yang menjelaskan mazhab Abu Hanifah kepada kita semua sekarang adalah Abu Yusuf dan Muhammad Asy-Syaibani rahimahumullah. Dari situ kita mengetahui mazhabnya Abu Hanifah. Beliau mendiktekan pendapat-pendapat ijtihad dan fatwa-fatwa beliau. Imam Malik demikian pula, ya, para muridnya menulis dan beliau punya kitab Muwatta. Dan di dalam Muwatta, Muwatta tidak hanya kitab hadis tapi juga pemikiran-pemikiran atau fatwa-fatwa fikih Imam Malik. Sehingga ketahuan fikih dan usul fikih dari Imam Malik dari situ. Imam Syafi'i adalah imam yang paling lengkap. Kitab Al-Umm tebal berjilid-jilid. Kitab Ar-Risalah, kitab yang pertama dalam masalah usul fikih yang rapi. Kalau usul fikih sebelum Syafi'i seperti usul fikihnya Imam Malik, Abu Hanifah belum rapi. Tapi Al-Imam Syafi'i adalah yang paling pertama kali membukukan ilmu usul fikih secara rapi dalam satu kitab namanya Ar-Risalah. Tulisannya Ar-Risalah, Risalah namanya maknanya adalah surat, akan tetapi ya itu adalah kitab yang sangat berat untuk dibaca. Ar-Risalah. Maka itu Imam Syafi'i. Imam Ahmad tidak pernah menuliskan kitab fikih sama sekali. Tidak pernah menuliskan kitab usul fikih sama sekali. Bukan berarti Imam Ahmad malas menulis. Bukan. Imam Ahmad memiliki kitab musnad. Musnad Imam Ahmad tebal sekali. Ya. Dalam salah satu cetakan, kalau antum bentangkan tangan dari ujung sini yang paling kanan ke ujung paling kiri, itu kitab musnad lebih tebal lagi. Berjilid-jilid. Ya. Dalam salah satu cetakan, saking tebalnya kitab musnad. Dan isinya apa? Isinya semuanya hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan perkataan sahabat. Imam Ahmad beliau melakukan itu karena wara'. Beliau tidak ingin perkataan beliau dicatat. Siapa ana? Ana hanya ingin mencatat perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkataan sahabat, perkataan tabi'in. Adapun pendapat ana, siapa ana? Sudah ada Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Imam Ahmad murid dari Imam Syafi'i. Murid juga dari ya Muhammad Syaibani. Dan Muhammad Syaibani adalah muridnya Abu Hanifah. Jadi orang besar murid dari orang besar. Ini kita lihat, ulama besar murid dari ulama besar, masya Allah. Jadi Imam Ahmad sangat warak. Ana tidak mau. Ana siapa ana? Pendapat ana siapa? Sudah ada Imam Syafi'i. Sudah lihat bagaimana Imam Ahmad berusaha untuk mengikuti para sahabat. Beliau tidak mau menuliskan ijtihad-ijtihad fikih beliau sendiri. Tetapi murid-muridnya lah yang menuliskan, yang mencatat. Ya, ada dua putra beliau yang mencatat, ada salah satu murid yang lain mencatat, beberapa murid mencatat. Sampai beliau meninggal, catatan-catatan itu masih berserakan di antara para murid beliau. Tetapi kemudian dibakukan, dikumpulkan oleh salah seorang murid dari murid Imam Ahmad. Jadi cucu ya tingkatannya, murid dari murid Imam Ahmad, namanya Abu Bakar Al-Khallal. Abu Bakar Al-Khallal, beliau membuat kitab fikih pertama kali, fikihnya Imam Ahmad. Jadi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang menghindari kemuliaan, menghindari kepopuleran, Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berkehendak untuk membuat fikihnya Imam Ahmad bertahan sampai akhir zaman, maka dikirimkanlah orang-orang yang membantu ya terkumpulkannya fikih Imam Ahmad. Abu Bakar Al-Khallal orang yang pertama kali membuat matan fikih Hambali, mazhab Hambali, mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian usul fikih Imam Ahmad pertama kali awalnya tercecer, kemudian di bakukan, dikumpulkan dalam satu kitab yang tebal sekali, Al-Uddah fi Usulul Fiqh karya karya Al-Qadi Abu Ya'la Ibn Al-Farra. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengirim orang-orang yang membuat usul fikihnya Imam Ahmad bertahan hingga akhir zaman. Dari Abu Bakar, dari Al-Qadi Abu Al-Qadi Abu Ya'la Ibn Al-Farra, beliau memiliki murid namanya Al-Kalwazani. Abu Ya'la, beliau adalah seorang mustahid besar mazhab Hambali. Memiliki murid mustahid besar juga mazhab Hambali namanya Al-Kalwazani. Al-Kalwazani punya murid namanya Abdul Qadir Al-Jailani. Dan beliau mazhab Hambali. Siapa yang menyangka orang yang begitu dielulukan, bahkan dikultuskan oleh orang-orang ya, yang sebagian dari mereka membenci mazhab Hambali, karena para ulama mazhab Hambali biasanya mendakwahkan akidah yang lurus. Mereka katakan apa? Wahabi Hambali. Ternyata Abdul Qadir Jailani mazhabnya Hambali. Kemudian Abdul Qadir Jailani ya, diantara yang sezaman dengan beliau itu Al-Majid Ibn Taymiyah, kakeknya Ibn Taymiyah, Al-Majid Majiduddin. Kemudian Ibn Qudama. Dan tentunya kakek Ibn Taymiyah punya cucu Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dan seterusnya Ibn Qayyim punya, Ibn Taymiyah punya murid Ibn Qayyim, punya murid juga Ibn Kathir, kemudian Ibn Abdul Hadi, dan seterusnya hingga saat ini. Maka kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berkehendak untuk ya melanggengkan fikihnya Imam Ahmad, usulnya Imam Ahmad sampai akhir zaman, mazhabnya Imam Ahmad sampai akhir zaman, Walaupun Imam Ahmad tidak mau sama sekali untuk melakukannya, menghindarinya, ya, mengatakan kepada orang-orang, kepada murid-muridnya, sudah ada Asy-Syafi'i, guru anak. Itu kata Imam Ahmad. Lihat bagaimana Allah membalas Imam Ahmad dengan ya balasan yang sebaik-baik. Tentunya kita husnuzon, kita husnuzon kepada Imam Ahmad, semoga beliau ikhlas, ya. Dan wallahu a'lam, ini diantara tanda keikhlasan adalah dilanggengkannya mazhab beliau hingga akhir zaman. Ya, kita berdoa semoga Imam Ahmad dan kita terutama, kita pertama dan Imam Ahmad ikhlas dalam setiap amalan-amalan kita, amalan ibadah kita. Ya. Maka pelajaran dari hal ini adalah wajib bagi kita untuk tidak menginginkan kemuliaan di hadapan makhluk sama sekali dengan ilmu agama kita, dengan penampilan sunnah kita. Naam, kita sudah kenal sunnah. Naam, yang akhwat mungkin sudah ya jilbab lebar, bercadar bisa jadi. Tapi jangan membuat itu kita menjadi sombong di hadapan orang-orang yang belum ngaji, yang belum kenal sunnah. Kita dahulu seperti itu, belum kenal sunnah juga. Tetapi kita harus mengedepankan perasaan kasih sayang. Ya, ini saudara kita. Ya. Bukankah wajib bagi kita untuk ya memberikan ya apa namanya? Apa yang terbaik kepada saudara kita? Dan yang terbaik adalah hidayah. Hidayah sunnah. Itulah yang terbaik yang bisa dicicipi oleh seorang hamba di dunia ini. Para ulama menjelaskan, ya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menjelaskan, ketika seseorang tidak mencicipi surga di dunia, maka dia tidak akan mencicipi surga di akhirat. Dan surga di dunia adalah ya pemahaman yang benar tentang Islam. Ya, itulah surga yang ada di dunia, karena ketika seseorang memiliki pemahaman yang benar dan lurus tentang Islam di dunia ini, maka dia akan ya memiliki apa merasakan manisnya surga, yaitu surga di dunia. Baik, maka demikian yang bisa kami sampaikan di kajian ini, yaitu supaya kita terhindar dari menjadi budak dunia adalah kita mengingat-ingat sabda Nabi Muhammad SAW, dua hadis yang utama yang kita sebutkan tadi, ala innad dunya mal'una, sesungguhnya dunia itu tercela, wa mal'unun ma fiha illa zikrullah ta'ala wa mawala, dan apa yang ada di dalamnya juga tercela kecuali mengingat Allah, zikrullah, dan apa-apa yang bisa mengarahkan kepada zikrullah. Wa 'aliman wa ta'alliman, dan kecuali orang-orang yang mengajarkan ilmu dan yang mempelajari ilmu syar'i. Kemudian hadis yang kedua adalah mazi ban jai'an ursila fi ghanam bi afsada laha min hirsil mar' 'ala al-mali wasyaraf bidhi. Tidaklah ya kerusakan dua serigala lapar yang dikirimkan, dilepaskan ke sekawanan kambing atau domba, itu lebih besar daripada rusaknya agama seseorang ketika dia rakus terhadap harta dan kedudukan atau kemuliaan. Ya, maka ini dua hadis yang wajib bagi kita untuk ingat-ingat. Ya, alhamdulillah jika kita menghafalkan secara lafadznya, tetapi wajib bagi kita untuk memahami maknanya dan mengingat maknanya. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda demikian, pernah berpesan demikian kepada kita semua. Ya, oleh karena itu, itulah obat yang mujarab sehingga kita tidak menjadi budak dunia. Taib. Sekarang pertanyaan, jika ada pertanyaan mohon dituliskan. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz, suami saya wira swasta, alhamdulillah, sholat dan getol mencari ilmu syar'i. Tapi suami masih memakai bank konvensional untuk transaksi bisnisnya. Apakah suami saya rakus dunia? Nauzubillah. Ini semoga suaminya tidak ada di sini. Ya. Taib. Anda pernah di kajian, ada akhwat yang bertanya, mengadukan, Ustaz, suami Anda hadir di kajian antum saat ini. Suami Anda itu begini, begini, begini. Ini namanya ngadu ya. Anda menjadi penengah di antara keluarga. Baik. Maka kita lihat. Ya. Jika apa namanya? Masih bisa menggunakan ya bank atau akun yang lebih dekat dengan syariat, ya lebih sesuai syariat, maka gunakanlah. Tapi ketika seseorang kemudian masih memakai bank konvensional, Maka wallahu alam, ya kalau misalnya tidak ada alasan untuk mengapa tidak menggunakan bank yang lebih syar'i gitu ya, kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendekatkan pada yang lebih syar'i. Maka kita harus ini bisa jadi kalau tidak ada uzur, maka bisa jadi termasuk ya rakus terhadap dunia, karena tidak menghindari sesuatu yang haram semampu yang dia bisa. Tetapi jika alasannya misalnya ya, alasannya misalnya apa, apa alasannya kira-kira? Alasan yang kira-kira masih dibolehkan ini wira swasta. Kalau misalnya PNS gaji itu ditransfer harus menggunakan bank konvensional gitu ya. Kalau misalnya ada peraturan seperti itu, maka ketika kita terpaksa menggunakan bank konvensional, maka semoga kita tidak termasuk ya apa namanya rakus terhadap dunia dari sisi tidak menghindari keharaman. Akan tapi kalau wira swasta misalnya transferan banyak orang-orang yang transfer pakai bank ini gitu misalnya atau bank itu, maka kita katakan bahwa ya kita menginginkan yang halal walaupun misalnya sedikit dari dunia kemudian sedikit apa namanya harus ditukar dari itu, tetapi kita lebih mendekatkan diri pada yang halal, maka itu lebih baik. Ya, oleh karena itu kita katakan lebih amannya adalah ahwat ini menasihatkan kepada suaminya untuk ya lebih wara'. Tidak mengapa dalam masalah bisnisnya mungkin ya ada rugi sedikit misalnya karena orang jadi lebih malas kalau transfer ke bank yang lain berbeda gitu misalnya ya. Tetapi kita katakan bahwa mencari ridho Allah itu akan membuat bisnis kita lebih berkah. Insyaallah ta'ala. Bismillah Pak Ustaz, ana dahulu beranggapan bahwa ilmu yang harus dipelajari adalah cukup dengan ilmu dunia. Tapi sebenarnya yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Bagaimana cara memahamkan atau memberikan pemahaman khususnya kepada keluarga bahwa sebenarnya ilmu yang harus kita pelajari sungguh-sungguh adalah ilmu syar'i. Syukran Pak Ustaz. Nah, di dunia ini atau di zaman ini sebenarnya keduanya dibutuhkan, ya, ilmu syar'i dan juga ilmu dunia. Bahkan walaupun antum fokus di pesantren sejak kecil, kemudian masuk ma'had atau universitas Islam, fokusnya di dakwah misalnya, antum juga butuh ilmu dunia. Betul tidak? Di zaman ini seseorang tidak akan lepas dari dia harus tetap mempelajari salah satu ilmu dunia. Ustadz dia harus tahu misalnya bagaimana manajemen, misalnya dia mendirikan pondok atau sekolah, dia harus tahu manajemen mengelola pondok. Itu ilmu dunia atau ilmu syar'i? Ilmu dunia atau ilmu syar'i? Turunnya dari wahyu atau dari pakai skill dan pengalaman? Pakai skill dan pengalaman, berarti itu ilmu dunia. Ya, jadi di zaman ini dibutuhkan keduanya, tetapi ilmu syar'i diberikan fokus yang lebih besar daripada ilmu dunia. Keduanya penting, tetapi ilmu syar'i diberikan fokus yang lebih besar. Tidak mengapa antum kuliahnya di ilmu dunia atau kerjanya di bidang dunia, seperti misalnya menjadi teknisi, engineer, atau jadi dokter, jadi businessman, tidak masalah. Para ulama juga menjadi profesinya ilmu-ilmu apa? Profesinya profesi dunia juga banyak. Tidak banyak, tidak semua ulama itu seperti Imam Nawawi yang fokus di ngajar di ma'had gitu misalnya ya. Imam Nawawi ngajar di ma'had. Tapi misalnya Imam Abu Hanifah pedagang dan banyak yang lainnya pedagang. Ya. Jadi dan para ulama di zaman ini ada yang apa namanya? Ada yang bekerja di ilmu dunia. Ana pernah bertemu di Amerika Serikat ada seseorang yang beliau S1, S2, S3 Al-Azhar bidang biologi dan S1, S2, S3 juga dari Al-Azhar bidang fikih. Jadi gelarnya 6. Gelarnya 6. Doktor ya, Anda enggak sebutkan namanya ya, antum apa? Beliau enggak suka disebutkan namanya. Syekh Fulan, Doktor Syekh Fulan, LC, ST, MT, MA, PhD ya, gelarnya nama. Lebih panjang gelarnya daripada namanya. Jadi beliau menjelaskan bahwa ini contoh adalah Anda melihat beliau tidak masalah. Apa namanya? Beliau menggunakan ilmu dunia untuk beliau profesor di salah satu universitas umum di Amerika Serikat bidang biologi. Ini jadi bukan kaleng-kaleng ya. Profesor di salah satu universitas di Amerika Serikat dan beliau juga rektor di Universitas Islam. Jadi beliau menggunakan ilmu dunianya untuk menolong agama Allah, mendakwahkan agama Allah, dan yang fokus utama beliau adalah ilmu syar'i. Ya, jadi walaupun kita pekerjaannya masalah dunia, tapi tetap kita rajin menimba majelis ilmu, apa duduk di majelis ilmu, belajar bahasa Arab semampu kita, ya menghafalkan Quran semampu kita. Itu yang kita lakukan, ya. Jadi apa namanya? Bagaimana cara memahamkan keluarga? Maka memahamkan orang lain dengan memahamkan keluarga, terutama orang tua, itu berbeda. Memahamkan orang lain bisa dengan memberikan penjelasan, berbicara seperti ini. Tapi kalau memberikan pemahaman pada orang tua kita, terutama, kita jangan menggunakan, ya, menggunakan lisan. Mengapa? Karena kita masih dianggap seperti anak kecil bagi orang tua kita, ya. Ini anak kecil dulu masih timang-timang, sekarang sudah ngajarin anak, gitu ya. Tapi tunjukkan dengan perbuatan. Ketika kita belajar agama, kita menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih soleh, orang yang lebih berbakti kepada orang tua, selalu mendoakan orang tua kita. Itu nanti orang tua kita akan mengetahui dan menyadari dengan sendirinya, na'am, yang dikatakan dan yang dilakukan oleh anak saya itu benar. Ngaji itu penting, gak hanya ilmu dunia, ya. Jadi untuk orang tua kita, keluarga kita, ya, dakwahilah dengan perbuatan. Ajarkanlah mereka dengan perbuatan, bukan dengan lisan. Ya. Baik. Bismillah. Afwan Ustaz, Ana baru mulai kuliah. Dosen agama Ana pemahamannya berbeda dengan pemahaman Ana yang Ana dapat dari kajian sunnah. Dosen Ana bilang bahwa Allah tidak bertempat. Semua agama itu sama. Syiah dan Mu'tazilah termasuk Ahlussunnah dan lain-lain. Masya Allah. Dan sebentar lagi Ana mau UAS. Apa yang harus saya lakukan Ustaz ketika nanti UAS menjawab dengan apa yang diajarkan dosen atau ilmu yang Anda dapat dari kajian sunnah? Anda takut kalau Anda jawab sesuai yang dosen ajarkan, Anda berdosa. Syukran Ustaz, barakallahu fi. Baik. Mengingat antum lulus kuliah itu juga penting. Betul tidak? Jangan sampai kalau misalnya antum gak lulus kuliah beliau, tapi nanti semester depan ada dosen lain yang lebih sehat pemahamannya, maka gak masalah antum gak lulus di kuliah ini, ambil kuliah lain ya, diajar dosen lain ya. Kalau antum yakin antum bisa dapat dosen lain ya, pemahamannya lebih lurus. Hah? Tapi kalau tidak bisa, antum gak lulus semester ini, semester depan atau tahun depan ketemu beliau lagi gitu ya, gak selesai-selesai. Maka saran Ana adalah antum menggunakan tauriah. Apa itu tauriah? Tauriah adalah ketika antum jawab, misalnya apa namanya? Misalnya pertanyaannya adalah sebutkan apakah Syiah dan Mu'tazilah termasuk Ahlussunnah. Antum sebutkan dalam hati menurut dosen Ana, kemudian antum tulis Syiah dan Mu'tazilah termasuk Ahlussunnah. Itu namanya tauriah. Hah? Sebagaimana orang-orang yang sering bahkan termasuk apa namanya ya sepupu-sepupu Anda ketika mereka bertanya bagaimana nih jawab masalah evolusi apa evolusi Darwin ya evolusi Darwin manusia berasal dari monyet gitu kan, masa kita mau berkata manusia berasal dari monyet gitu ya, Anda tidak ridho Nabi Adam dikatakan monyet gitu. Maka bagaimana yang kita lakukan? Kita menjawab ketika misalnya pertanyaannya adalah sebutkan bunyi hukum atau bunyi teori evolusi Darwin. Kita sebutkan menurut Darwin manusia berasal dari monyet. Ya, jadi dalam hati menurut Darwin kita tulis manusia berasal dari monyet. Tapi menurut kita atau kita tulis secara terang-terangan tidak masalah. Menurut Darwin manusia berasal dari monyet tidak masalah. Tapi menurut kita tidak, gitu ya. Kita hanya menukil Darwin dan itu kita ingkari. Ya. Jadi ini sesuai dengan keumuman hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi falan satiq bilisan falan satiq biqalbi. Ya, jika salah seorang dari kalian melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa maka dengan lisannya, jika tidak bisa maka dengan hatinya. Siapa yang bisa mengubah dalam kasus ini? Siapa yang bisa mengubah dengan tangan? Rektor. Rektor melihat dosen ini nyeleneh ya, udah kita pecat. Nah ini rektor mengubah dengan tangan. Kalau mengubah dengan lisan, ya bisa jadi rekan sesama dosen atau mahasiswa ketika berdiskusi, kita apa, diskusi dalam ruang kelas itu tidak masalah. Tapi kalau sudah ujian, kalau misalnya kita tidak bisa, tipikal dosennya kalau menjawab dengan jawaban yang lain yang tidak diridhoinya, maka akan berpengaruh pada kelulusan. Maka kita ubah dengan hati. Mengubah dengan hati apa? Mengingkari dengan hati. Kita tuliskan perkataan tersebut dalam konteks menukil, ya. Tetapi apa namanya, kita mengingkarinya dengan hati. Oleh karena itu seperti tadi perkataan ini, misalnya Syiah dan Mu'tazilah termasuk Ahlussunnah misalnya, kita nukil misalnya menurut Khomeini, ulama Syiah, menurut Khomeini Syiah adalah termasuk Ahlussunnah. Itu menurut Khomeini, bukan menurut kita ya. Jadi itu namanya tauriyah. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana mau bertanya bagaimana agar bisa meninggalkan rokok? Apa ana berdosa? Apa ini termasuk ke dalam rakus terhadap dunia? Rokok hukumnya adalah haram. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, la darar wal dirar. Tidak ada sesuatu yang bahaya dan membahayakan. Dan hukum merokok itu ya tergantung pada apakah merokok itu membahayakan. Dan na'am, para dokter ahlinya sudah mengatakan bahwa rokok itu membahayakan. Bahkan disebutkan di bungkus rokok apa tulisannya apa? Merokok membunuhmu. Ya, sudah kurang sorih apa lagi? Kurang tegas apa lagi? Ya. Merokok membunuhmu. Kalau dulu masih malu-malu, merokok dapat menyebabkan gangguan kehamilan dan janin dan apa? Kanker dan sebagainya. Kalau sekarang merokok membunuhmu. Oleh karena itu haram bagi kita untuk ya merokok. Dan oleh karena itu wajib bagi kita untuk berusaha semampu kita untuk ya berhenti dari rokok. Langsung berhenti, udah. Enggak usah sedikit demi sedikit, langsung bertekad saya berhenti dari merokok. Ya. Berusaha semampu kita untuk tidak merokok lagi. Meminta kepada Allah untuk supaya kita dijauhkan dari ya merokok. Kunci utama adalah berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Ketika kita masih mengetahui bahwa ini adalah sesuatu yang haram tapi kita masih lakukan, maka ini berbahaya. Ya, Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di Al-Qur'an bahwa barang siapa yang masih melakukan yang haram padahal sudah jelas itu haram, maka akan dikenai fitnah. Fitnah itu apa? Disebutkan oleh para ulama tafsirannya adalah fitnah itu adalah ya ditutupnya kebenaran dan ditampakkannya ya ditutupnya kebenaran dan ditunjukkan bahwa yang kesalahan itu adalah kebenaran. Yang madarat akan ditampakkan sebagai maslahat, yang maslahat akan ditampakkan sebagai madarat. Ini hukuman dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang sudah mengetahui hal yang haram tetapi masih melakukannya. Ya, jadi wajib bagi kita untuk berhati-hati. Ya, karena apa? Karena ini termasuk memasukkan makanan yang haram terhadap badan kita. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya, "Tsumma dzakar rajul yutil as-safar ash'aka abara yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rab mat'amu haram wa mashrabu haram wa malbasu haram wa ghudhiya bil haram fa ayna istajabulah?" Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seseorang dalam kondisi safar, ya. Dia seseorang tersebut dalam kondisi safar yang panjang, rambutnya acak-acakan, dia menengadahkan tangannya ke langit berdoa kepada Allah, ya Rab, meminta sesuatu. Akan tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, nutrisinya haram. Ya, dia mendapatkan asupan nutrisinya haram. Bagaimana doanya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan termasuk makanan, minuman, asupan nutrisi adalah rokok. Ya. Jadi wajib bagi kita untuk menjauhi masalah ini, langsung kita bertekad untuk menjauhi secara sekaligus, ya. Kalau nanti misalnya, Ustaz, bagaimana kalau nanti anak hilaf tergelincir kemudian merokok lagi, bertaubat lagi, berhenti lagi. Ya. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. anak-anak sudah masuk pesantren, rencana liburan sekolah mau dimasukkan pesantren lagi untuk belajar tahsin. Pertanyaannya, Ustaz, apakah anak egois dengan orang tua yang terlalu memaksa anak, dan apakah anak akan jenuh waktunya liburan masih tetap belajar? Bagaimana, Ustaz, rencana anak ini bagus atau tidak untuk masa depannya? Mohon masukannya, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Nah, jadi ini anaknya sudah masuk pesantren, ketika liburan sekolah mau dimasukkan pesantren lagi. Ya, jadi ketika libur dari pesantren mau dimasukkan pesantren lagi. Maka kita melihat kita melihat ini zahirnya adalah anaknya masih kecil gitu ya. Kalau anaknya sudah SMA gitu misalnya, syukuran SMA, mungkin kalau dia memang senang maka tidak masalah. Kita dia kalau seorang yang sudah baligh SMA, kalau dia tidak memiliki di waktu luangnya tidak memiliki kegiatan yang positif, akan diisi dengan kegiatan yang negatif. Dan kalau sudah SMA sudah besar, sudah tergolong besar, tidak masalah kalau sudah SMA. Tapi kalau masih kecil SD SMP, ya sebaiknya jangan. Pergunakan liburan sekolah untuk orang tua, ya, berkumpul bersama orang tua, ya, kasihan anak kita, ya. Tentunya ini tergantung maslahat madarat, sikon dan sebagainya, ya. Ini seharusnya bisa jadi masih ada kondisi lain yang lebih rinci. Akan tapi kalau kondisi apa pertanyaannya masih umum seperti ini, maka kita katakan kalau masih kecil maka lebih baik pergunakan waktu liburan bersama orang tua. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, apakah boleh seorang anak gadis bekerja demi keluarga sedangkan dalam pekerjaan itu 85% kebanyakan ikhwan? Jazakillah khairan Ustaz. Ini contoh akhwat yang masya Allah tidak pernah berbicara dengan ikhwan. Ketika sekalinya berbicara dengan ikhwan, Ustaz maksudnya, bilangnya jazakillah. Untuk ikhwan, jazakallah, ya, jazakallah khairan. Jadi ini karena tidak pernah berbicara dengan ikhwan. Ini bagus, ya. Saran anak, cari pekerjaan lain yang semuanya akhwat, ya. Saran anak itu lebih baik, itu lebih baik dan lebih selamat. Karena apa? Karena madaratnya lebih sangat besar, bisa jadi lebih besar daripada maslahat yang ingin hendak dicapai dengan bekerja di tempat itu. Dan ketika kita meninggalkan satu karena Allah, Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik, ya. Jadi dari sekarang ini juga ana pesankan bagi antum sekalian para jamaah, ikhwan ataupun akhwat, kalau misalnya punya lowongan gitu, kita bantu saudari kita ini. Misalnya pekerjaannya tersebut, misalnya akhwat semua misalnya, maka penanya di sini tentunya harus yang menjadi orang pertama yang kita tawari karena dia berusaha untuk menjaga agamanya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dimaksud dengan hidup suri? Bagaimana jika kita berzikir secara lisan tetapi hati dan pikirannya lalai karena berzikirnya sambil mengerjakan pekerjaan sehari-hari? Jazakallah khair. Apa yang dimaksud dengan hidup suri? Anda tidak tahu juga. Kalau mati suri ada? Kalau hidup suri? Kalau permaisuri ada? Permaisuri ada? Mati suri ada? Hidup suri? Ini hidup segan mati tak mau mungkin. Jawaban anda, wallahu a'lam, anda tidak tahu. Bagaimana jika kita berzikir secara lisan tapi pikiran lalai? Maka insya Allah kita tetap mendapatkan pahala karena amalan lisan kita, tetapi tentunya pahalanya tidak sebesar kalau kita sambil istighdar, memahami apa yang kita ucapkan tersebut. Jadi ini tetap berpahala. Jadi tidak masalah kita sambil melakukan pekerjaan sehari-hari sambil berzikir. Bismillah. Ustaz, maaf di luar tema. Ketika kita ingin melangsungkan pernikahan syar'i, akan tetapi orang tua tidak setuju, bagaimana sikap yang harus kita lakukan? Maka ini jawabannya bisa berbeda antara ikhwan dengan akhwat, ya. Dan ini jawabannya panjang sekali, ya. Jadi saran ana adalah konsultasikan kepada ustadz terdekat yang memang antum bisa menceritakan kondisinya dengan panjang lebar. Itu menurut ana lebih produktif. Karena untuk pertanyaan seperti ini butuh sekali dengan informasi tentang apa yang sebenarnya terjadi di keluarga antum. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, di luar tema, dalam hadis dijelaskan, ya, apa ini? Ini diantara tulisan yang sangat bagus sehingga anda tidak bisa. Amu'minun ya'kulu Naam. Orang mukmin itu makan dengan satu usus, sedangkan orang kafir itu makan dengan tujuh usus. Pertanyaannya, apakah hadis di atas diartikan secara zahir artinya jumlah usus 1:7 bagi orang kafir dan orang mukmin? Syukron. Dan apakah dengan kemudian ciri betapa rakusnya orang-orang kafir terhadap dunia? Kalau dipahami secara zahir, maka zahirnya tidak ya. Bagaimana kalau orang kafir kemudian masuk Islam? Apakah ususnya yang 7 jadi 1? Kemudian jadi wallahualam ini adalah kiasan bagaimana rakusnya orang kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada seorang tukang pangkas rambut, bagaimana gambaran tentang qaza? Oh, ini tukang pangkas rambut, masya Allah. Antum sangat anda butuhkan sekali, karena selama ini dan kebanyakan anak ketika di luar negeri, anak selalu bermasalah dengan tukang pangkas rambut. Bagaimana membuat dia, orang yang kafir, memahami antum jangan sampai cukur ini dan jangan sampai qaza. Itu anda butuh waktu lama untuk mengajari tukang cukur di dekat rumah anda, sehingga dia tahu, setelah itu anda jadi langganan gitu ya. Bagaimana qaza? Apakah merapikan rambut atau mendengkak rambut tidak termasuk qaza? Mohon penjelasan tentang qaza dan penjelasan sunnah dalam mencukur rambut. Ya. Qaza itu adalah mencukur sebagian rambut dan membiarkan sebagian yang lain, sehingga tampak misalnya seperti anak-anak pang ya. Pinggirnya dicukur sangat tipis gitu ya, sampai kelihatan kulit rambutnya, tengah-tengahnya masih dibiarkan panjang kayak ayam gitu ya, kayak ayam. Ini namanya qaza. Atau walaupun tidak dua sisi tapi satu sisi saja, yang di sini dicukur, sini sebelahnya biarin aja. Ada seperti itu? Ada. Ini namanya qaza. Atau tengah-tengahnya tapi sininya berapa? Ini botak ya. Ini profesor ya. Ini botak. Maka hukumnya adalah, sebagian ulama mengatakan misalnya mazhab Syafi'i makruh, Hambali makruh ya. Tapi makruh di sini harus kita pahami. Makruh di sini adalah ketika dia tidak dilandasi oleh motivasi tasabbuh bil kufar. Ya. Tasabbuh bil kufar itu apa? Meniru orang kafir. Dan masalahnya yang terjadi kebanyakan di zaman ini, anak-anak muda memotong seperti itu karena ingin meniru potongannya orang kafir. Ini potongannya orang kafir bagus-bagus gitu ya, kalau ketika qaza jadi keren gitu ya. Maka ketika seperti itu jadi haram, karena tasabbuh bil kufar. Tapi hukum qaza itu sendiri adalah makruh. Dan bisa boleh ketika pengobatan. Ketika misalnya dia harus berobat ya, harus dicukur tapi bagian ininya saja misalnya, maka itu bisa jadi boleh. Jadi hukumnya berubah-ubah sesuai kondisi. Oleh karena itu, tukang pangkas rambut harus memahami hukum ini supaya dia tidak memotong, walaupun makruh tetap harus dijauhi. Karena apa? Sebagian besar zaman ini qaza itu adalah untuk dalam rangka tasabbuh. Ya. Dan ketika walaupun kita tidak ada niatan untuk tasabbuh bil kufar, meniru orang kafir, tetapi ketika kita memotong dengan qaza seperti itu, dikhawatirkan itu sudah menolong syiarnya orang kafir. Ini sudah termasuk seperti syiarnya orang kafir. Ya, banyak orang-orang selebriti kafir apa dan sebagainya yang qaza. Siapa pemain bola yang qaza? Contoh, pemain bola yang qaza, musisi yang qaza. Kalau antum tidak bisa jawab, alhamdulillah ya. Anda juga tidak bisa jawab. Kalau antum bisa jawab itu bermasalah. Ini ujian saja. Kalau antum bisa jawab itu, anda harus prihatin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, adakah ilmu kalam yang dibolehkan dalam Islam? Tidak ada. Ilmu kalam tidak ada yang dibolehkan. Nah, sebagian ulama mengatakan ilmu kalam itu sebenarnya nama lain dari ilmu akidah. Akidah. Karena di zaman dahulu ketika para ulama menulis kitab akidah, bab-babnya itu diawali dengan al-kalamu fi, al-kalamu fi, al-kalamu, al-kalamu fi istiwa, al-kalamu fi asma'illah, al-kalamu fi rububiyatillah, uluhiyatillah, dan seterusnya. Jadi babnya namanya al-kalam, al-kalam, al-kalam, makanya disebut ilmu ini namanya ilmu kalam. Tapi lama-kelamaan ilmu kalam itu dimaksudkan sebagai ilmu yang terpengaruh dari filsafatnya orang Yunani, Kemudian mereka memasukkan pemikiran-pemikiran logika ala Yunani ke akidah Islam, dan ini sangat dihindari oleh kaum muslimin ahlu sunnah wal jamaah. Ya, hanya orang-orang yang menyimpang, yang banyak membahas ilmu kalam dalam masalah ilmu syar'i, sehingga ya anak katakan tidak ada, ya tidak boleh, sebaiknya kita hindari. Ustaz, saya berjuang, ya ini pertanyaan terakhir ya, insyaallah ya, kita waktu kita sampai 11:30. Bismillah. Ustaz, saya berjualan coklat di online WA, Instagram, FB. Yang saya jual coklat, menyebutkan nama merek, saya mengambil dari sales. Saya pernah di WA oleh orang yang sudah mengaji. Dia menanyakan kepada saya, bukankah coklat merek tertentu sudah dilarang di Malaysia, haram mengandung babi? Saya kaget melihat WA tersebut karena baru tahu. Saya menjual yang haram, lantas label halal dibungkus coklat merek tersebut. Itu bagaimana Ustaz? Bagaimana Ustaz kita menyikapinya? Ya, cara yang terbenar adalah klarifikasi, tabayun dengan perusahaan pembuatnya. Ya, kalau memang produksi dari tahun segini sampai tahun segini, misalnya mereka mengatakan haram, misalnya, maka kita langsung buang, jangan diberikan ke orang, jangan diberikan ke orang kafir. Orang kafir kan boleh makan babi, kita kasih orang kafir, tidak boleh juga. Kita katakan orang kafir juga haram ketika dia makan babi. Ketika kita ngasih, maka kita sama saja ngasih dosa ke orang kafir. Oleh karena itu, ketika kita memastikan bahwa memang barang dagangan kita tersebut dipastikan setelah nelpon ke perusahaan customer service-nya, misalnya, oh ya, produksi tahun segini sampai bulan segini misalnya itu haram mengandung babi, kami akui, maka antum harus buang atau musnahkan. Tapi kalau tidak, maka ya antum tetap pada hukum asalnya itu adalah halal. Jadi tidak masalah. Ya. Dan kalau misalnya itu haram, maka yang lalu-lalu insya Allah antum tidak mendapatkan dosa. Ya. Bismillah, sebelum hijrah saya kredit ruko di bank, dan sampai saat ini saya pun masih mencicilnya karena belum mampu untuk melunasinya. Tapi setelah mengetahui ilmunya, saya tidak pernah lagi membuka pintu hutang dan riba yang baru. Bagaimana hukumnya Ustaz? Tidak mengapa, taubat, lunasi yang sekarang, jangan buka transaksi riba berikutnya. Ya. Jadi segera lunasi yang sekarang, tapi jangan membuka transaksi riba berikutnya, dan kita bertaubat dari riba tersebut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga Allah Ta'ala memberkahi setiap langkah dan usianya. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana hukumnya membaca selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, yaitu dunia? Jazakallahu khairan Ustaz. Maka ini termasuk beribadah dengan mengharapkan amalan dunia, ya minimalnya syirik asghar. Oleh karena itu tidak boleh bagi kita untuk melakukan amalan ini. Wajib bagi kita untuk menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan menginginkan didekatkannya kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di surga Al-Firdaus. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan. Ana lupa harus memberikan hadiah ini, maka yang paling kecil maju. Siapa yang kecil-kecil? Nah, satu, dua, nah, tiga, itu empat, ya yang paling kecil. Masya Allah, masya Allah, barakallahu fiik. Kalau tidak berani tidak apa-apa. Ya. Kalau tidak berani, abinya saja yang ambil ya. Silakan. Antum. Satu, dua, tiga, empat. Ya, antum juga ya. Sini. Tidak usah malu, silakan ambil. Jazakallah khairan. Sudah? Sudah ngambil? Oh belum. Mau yang mana? Pilih. Dipilih. Oh iya, pilih yang paling besar ya. Itu mau yang mana? Yang ini? Ya. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Itu sisanya. Tidak apa-apa ya. Jazakallah. Assalamualaikum. Masya Allah. Taib, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.